Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang kedua dari kitab Jum'ah. Pada bab yang kedua, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab Fadli Ghusli Yawmil Jum'ah. Bab Fadli Ghusli Yawmil Jum'ah Wahal ala sabi syuhudu yawmil jum'ah au ala nisa. Bab tentang keutamaan mandi pada hari Jumat. Dan akan saya dalam bab ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghuslu yawmi Jum'ah haqqun wajibun 'ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat merupakan kewajiban bagi orang yang sudah baligh. Tatkala hendak menghadiri sholat Jumat. Dan beliau berkata, apakah wajib bagi anak-anak atau bagi kaum wanita untuk menghadiri sholat Jumat? Jawabannya sudah kita lalui di bab sebelumnya, bahwasanya kewajiban sholat Jumat itu ala rijal al-ahrar, bagi kaum laki-laki yang merdeka. Adapun kaum wanita, anak-anak ataupun hamba sahaya tidak wajib atas mereka untuk menghadiri sholat Jumat. Dan datang di Sunan Abi Dawud hadis Tariq bin Syihab radhiyallahu ta'ala. Dan Tariq bin Syihab dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yasma' min. Beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belum mendengar hadis darinya. Dan seperti tentunya masuk dalam definisi sahabi. Sekalipun lam yasma' min, maknanya hadisnya mursal, tapi mursal sahabi itulah yadur. Dari Tariq bin Syihab, beliau menukil bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fil jama'ah illa arba'ah, 'abdun mamluk aw imra'atun aw sabi aw marid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu, menghadiri salat Jumat itu haqqun wajibun ala kulli muslim fil jama'ah. Menghadiri salat Jumat itu kewajiban atas setiap muslim. Menghadiri salat Jumat secara berjamaah kecuali empat golongan. Yang pertama, abdun mamluk, hamba sahaya. Dan yang kedua, abdun mamluk, wanita. Dan yang ketiga, abdun sabi, itu anak kecil. Au marid, atau orang yang sakit. Dan dari sini kita bisa mengetahui jawaban judul yang di sebutlah Imam Bukhari dalam bab yang kedua, apakah wajib bagi anak-anak dan kaum wanita untuk menghadiri salat Jumat? Jawabannya tidak wajib. Tapi apakah boleh? Jawabannya boleh. Boleh bagi anak-anak, begitu pula bagi wanita untuk menghadiri salat Jumat. Hanya saja untuk wanita, Nabi SAW mengatakan, wa buyutuhunna khairun lahun. Salat di rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Termasuk tentang salat Jumat. Salat di rumah mereka, maksudnya salat duhur 4 rakaat itu lebih baik. Tapi kalau ingin menghadiri salat Jumat dan aman dari fitnah dan menjaga adab syar'i, maka hukumnya boleh. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama yang tersebut hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tirmizi. Qala akhbarana Malik wa Malik ibn Abdullah imam darul hijrah. An Nafi, Nafi mawla ibn Umar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian hendak menghadiri salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama dengan hadis yang terakhir yang tadi kita sebutkan, ghusl yaumul jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah baligh, tatkala hendak mandi salat Jumat. Dan sebagian ulama mengambil zahir hadis ini bahwasanya mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib. Dengan zahir hadis Abi Sa'id dan juga hadis Abdullah bin Umar, Nabi mengatakan wajib dan beliau mengatakan faliyah kasil, hendaklah dia mandi. Dan jumhur ulama termasuk al-imam arba'ah, imam mazhab yang empat, berpendapat bahwasanya mandi pada hari Jumat itu hukumnya mustahab, sunnah. Dan sunnahnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan sekali. Kenapa mereka mengatakan sunnah dalam keadaan Nabi SAW sudah memerintahkannya, bahkan sampai Nabi mengatakan wajibun ala kulli muhtalim? Dikarenakan datang beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya jika seorang menghadiri Jumat tidak mandi dan mencukur dengan wudu, itu diperbolehkan. Dan di antara dalilnya hadis yang kita tahu di hadis yang kedua dalam bab ini, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama Utsman bin Affan. Dan juga hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan man tawaddoa fabiha wa ni'mat wa man iktasala al-ghuslu afdal. Nabi SAW, barang siapa yang berwudu tatkala dia berwudu Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dia telah mengambil rukhsah. Fabi rukhsati akhada wa ni'mati rukhsah al-wudu, dan sebaiknya rukhsah adalah al-wudu. Dan barang siapa yang mandi, maka fahu afdal, itu lebih afdal. Dan mengatakan man tawaddoa fabiha wa ni'mat, dan sebaik wudu maka dia telah mengambil rukhsah, dan sebaik rukhsah sebaiknya adalah al-wudu. Jadi menunjukkan tidak wajibnya mandi al-jum'ah. Ini pendapat jumhur ulama. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kita jangan sampai meremehkan mandi pada hari Jumat. Hendaknya kita memberikan inayah perhatian yang besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bahkan hakun wajibun. Sekalipun ulama mengatakan hukumnya mustahab, tapi hendaklah diberi perhatian yang besar. Selama kita mampu untuk melaksanakannya, maka setiap kita menghadiri salat Jumat, hendaknya kita mandi terlebih dahulu. Dan di sini bantahan terhadap pendapat sebagian zahiriyah yang mengatakan bahwasanya wajib mandi itu untuk yaum, karena dengan guslu yaumil Jum'ah, mandi pada hari Jumat itu hakun wajibun atau wajibun kulli muhtalim, wajib bagi orang yang sudah balig. Sebagian zahiriyah mengatakan katanya mandinya untuk yaum. Jadi kalau mandinya katanya sore sebelum asar atau ba'da asar, itu telah melaksanakan perintah mandi di hari Jumat. Karena Nabi Muhammad guslu yaumil Jum'ah. Kita katakan itu pemahaman yang tidak benar. Di hadis dari Ibnu Umar yang kita baca, idza ja'a ahadukumul Jum'ah falyaghtasil. Jika seseorang hendak menghadiri salat Jumat. Jadi mandinya itu dalam rangka menghadiri salat Jumat, bukan lil yaum, bukan untuk hari Jumatnya. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Asma, qala akhbarana Juwairiyah, an Malik an Zuhri an Salim bin Abdullah bin Umar, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar bin Khattab bainama huwa qa'imun fi khutbah yawm al-Jum'ah, iddakhala rajulun min al-muhajirin al-awwalin min ashab an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fanadahu Umar, ayyatu sa'atin hadhihi? Qala inni shughiltu falan anqalib ila ahli hatta sami'tu ta'dhin. Falam azid an tawadda. Faqala al-wudu ayda. Waqad alimta anna nabiyya atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru kana ya'muru bil ghusl. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dan pada saat itu beliau menjadi khalifah, tatkala ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berdiri di mimbar, sedang berkhutbah Jumat, iddakhala rajul muhajirin awwalin, dia sebelum sedang berkhutbah tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kalangan muhajirin awwalin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dari yang lain bahwasanya sahabat itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Maka ketika Utsman masuk dan keadaan terlambat, imam sudah berkhutbah, fanadahu Umar, maka Umar memanggil Utsman radhiyallahu ta'ala an, ayyatu sa'atin hadhihi? Waktu apa sekarang ini? Qala, itu kenapa engkau sampai terlambat? Imam sedang khutbah, kamu baru datang. Maka Utsman menjawab, inni syughiltu falam anqalib ila ahli hatta sami'tu ta'dhin. Dia menjawab, sungguh tadi aku tersibukan sampai tidak sempat pulang ke rumah kecuali ketika mendengar adzan. Dengar adzan, beliau langsung pulang. Kemudian berwudu dan langsung berangkat ke masjid. Maka Umar radhiyallahu anhu, "Fala mazid an tawaddu'?" Katanya, "Aku tadi tidak sempat mandi, hanya berwudu." Maka Umar mengatakan, "Wal wudu aitu? Kamu hanya wudu tadi tidak mandi?" Dalam keadaan kamu sudah mengetahui Nabi SAW karena ya'muru bil ghusl, beliau memerintahkan untuk mandi bagi yang hendak menghadiri salat Jumat. Dan ini digunakan oleh jumhur ulama untuk dalil yang menunjukkan bahwasanya mandi pada Jumat tidak wajib. Umar radhiyallahu anhu tidak mengatakan kepada Utsman radhiyallahu ta'ala bahwa engkau telah meninggalkan kewajiban atau engkau telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau hanya mengingatkan wal wudu aidha. Dan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita untuk mandi, kata jumhur al-amrnya amrul istihbab, perintah berbentuk anjuran bukan kewajiban. Bersama itu seperti yang disebutkan, Nabi mengatakan wajibun ala kulli muhtalim. Idza jahada wujub mah fal yaktasil perintah. Seandainya kita katakan mustahab juga, itu sunnahnya istihbabnya muakkadah, mustahab dan sunnahnya muakkadah, sangat ditekankan sekali. Terlebih lagi sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan itu diantara salah satu qaul lil Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dari kisah ini kita bisa mengambil faedah tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bersegera menghadiri salat Jumat. Sehingga ketika ada satu orang saja terlambat, terlihat Utsman radhiyallahu anhu terlambat menghadiri salat Jumat sampai ditegur oleh Umar radhiyallahu ta'ala. Menunjukkan itu bukan kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini salah satu sunnah yang terabaikan oleh kita, itu bersegera untuk menghadiri salat Jumat. Kebanyakan dari kita ila masyaallah itu menghadiri Jumat di akhir atau di waktu menjelang khatib datang, tidak melakukan musabaqah dan musabaah, berlomba-lomba untuk datang di awal waktu. Dalam keadaan Nabi sudah mengatakan man ja'a fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana. Barang siapa yang menghadiri Jumat di jam yang pertama, maka seakan-akan dia berkurban dengan unta. Kemudian di saat tsaniya, di jam berikutnya seperti berkorban dengan sapi, kemudian dengan kambing, dan terus semakin akhir pahalanya semakin sedikit dan semakin awal semakin besar. Dan ini yang hendaknya kita melakukan muhasabah, introspeksi diri, dan ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan ahlus sunnah wal jamaah. Sekali lagi, kita bermanhaj salaf, bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, itu bukan hanya sebatas teori, tapi amalan. Kita lihat bagaimana amalan Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Wa nas'alata taufiq, wa nas'allaha ta'ala at-taufiq. Semoga Allah memberikan taufiq kepada kita semuanya. Dan juga dalam hadis ini dalil yang menunjukkan bolehnya khatib berbicara tatkala berkhutbah ketika dibutuhkan. Nabi pernah menegur salah seorang yang masuk ke masjid ketika beliau sedang khutbah dan masuk langsung duduk. Nabi memerintahkan untuk salat 2 rakaat sebelum duduk. Di kisah yang kita baca juga, Umar sedang khutbah, Utsman masuk dan beliau tegur. Dan dalam keadaan Umar sedang berkhutbah. Jadi boleh seorang khatib berkata ketika berkhutbah. Juga yang ditanya oleh khatib, kalau dibutuhkan untuk menjawab, boleh menjawabnya. Adapun yang lainnya, maka tidak diperbolehkan. Karena bisa dan akan menggugurkan pahala Jumatnya. Kata Nabi, "Faman qala li sahibihi uskut faqad laga." Dan siapa yang berkata kepada temannya diam, ya temannya ada yang berbicara atau melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kemudian yang diam, faqad laga. Maka orang yang mengatakan diam itu telah lagu di dalam Jumatnya, tidak mendapatkan pahala Jumat. Sebagaimana ketika malam Jumat kita tidak boleh disibukkan dengan selain mendengarkan khutbah khatib. Nabi mengatakan waman masal hasa faqad laga. Barang siapa bermain kerikil, sibukkan dengan selain jumlahnya maka faqad nadhar, dia telah sia-sia. Termasuk perkara yang dilakukan oleh sebagian, karena nanti kita tidak ada, ketika khutbah Jumat dikarenakan hirsnya dalam mengambil faedah, disibukkan dengan mencatat faedah ketika khutbah sedang berlangsung, mencatat faedah ketika Jumat. Ini pun masuk ke dalam hadis waman nasal haso faqad laga, tidak boleh disibukkan dengan catatan ketika khatib sedang berkhutbah. Kemudian yang terakhir, kalau hadis Nabi bin Yusuf, kalau khabar Malik an Sofwan bin Sulaiman al-Tayyib bin Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yawm al-jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada Jumat adalah kewajiban bagi setiap yang sudah muhtalim, yang sudah baligh. Ini bab yang kedua dari kitab Jum'ah. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Al-Sahih min Laysat Sahihain. Kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman, materi tentang Al-Iman Dua Qadar. Sebelum menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, man waqahullahu syarru ma bayna lahyai wa syarru ma bayna rijlihi dakhal jannah. Barang siapa yang Allah jaga kejelekan lisannya dan kejelekan kemaluannya, ma baina lahyai, itu apa yang ada di antara dua dagunya, wa ma baina rijlai, dan apa yang ada di antara dua kakinya, dakhal jannah, maka dia akan masuk surga. Dan syahid sekali lagi, man waqahullahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi, barang siapa yang Allah jaga kejelekan lisannya dan kejelekan kemaluannya, dakhal jannah, Allah akan masukkan atau dia akan masuk ke dalam surga. Menunjukkan al hidayah biadillahi azza wajal wa taufiq biadillahi azza wajal al ma'sum man asamahullah, orang yang terjaga di dosa adalah orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi, hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita terjaga dari kejelekan lisan kita dan dari kejelekan mani kita. Dan ini yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh sebagian sahabatnya untuk diajarkan doa yang berdoa dengannya, maka beliau katakan, qul Allahumma inni a'udhu bika min syari sam'i wa min syari basari wa min syari qalbi wa min syari mani. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kejelekan pendengaranku dan dari kejelekan penglihatanku dan kejelekan hatiku dan kejelekan air maniku. Itu farj. Hadis lainnya yang disebutkan, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala haddats Sufyan bin Uyainah marratain qala haddatsana Abu Zahra Amr bin Amr an ammihi Abi al-Ahwas wa Auf bin Malik ibn Nadla al-Asja'i an abihi Malik bin Nadla al-Asja'i qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam فصعد في النظر وصواب وقال أرب إبل أنت أو رب الغنم؟ قال من كل قد أتاني الله فأكثر وأطيب. Dari Malik bin Nadla al-Asja'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Nabi melihatku, fasa'ada fiyan nadara wa sawab, Nabi memperlihatkanku, melihatku dan memperhatikanku dari atas sampai bawah diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebutkan riwayat yang lainnya dari siang sama juga di Musnadnya Ahmad bahwasanya Nablah atau Malik bin Nablah ketika datang dalam keadaan ash'ah sayyul hayya, dalam keadaan rambutnya kusut dan keadaannya tidak baik pakaiannya. Maka Nabi bertanya, Arabu ibilin anca au rabbu ghanam? Apakah engkau pemilik unta atau pemilik kambing? Riwayat yang lain, amalaka mal? Apakah memiliki harta? Maka beliau menjawab, min kullil mal qad atani Allah. Dari semua harta telah Allah berikan kepadaku. Dan disini disebutkan, qad atani Allah fa'akfaru atiyam. Min kullil mal, setiap harta telah Allah berikan kepadaku. Fa'akfaru atiyam. Dengan jumlah yang banyak dan baik. Maka Nabi SAW mengatakan, inna Allah azza wa jal, idha an'ama al-abdi ni'matan, ahabba an tura alaih. Allah azza wa jalla memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, ia ingin melihat asal dari nikmat tersebut, ingin terlihat nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Maknanya bahwasanya Malik bin Nablah ini dalam keadaan memiliki harta, tapi keadaannya seperti tadi disebutkan, datang kepada Nabi dan keadaan rambutnya kusut dan keadaannya kurang baik, seperti orang yang sangat kekurangan, seperti orang fakir. Kemudian Nabi SAW berkata, fatuntiju hawa fiyatan a'yunu hawa adanuha fatajda'u hadihi fatakul sarma. Kuma takala masufiyan bi kalimatin lam afamha watakul bahiratullah fasa'idullahi ashad wa musa'u ahad walau sya'an ya'tiyaka biha sarna ataka. Kemudian Nabi SAW mengingatkan Malik bin Nablah al-Asja'i radhiyallahu ta'ala dengan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah. Ketika tahu Malik bin Nablah ada seorang yang memiliki unta yang banyak, hewan ternak yang banyak, Nabi berkata, fatuntiju hawa fiatana ayunahu adanuha. Unta-untamu itu ketika lahir, wafiatan ayunu adanuha, dalam keadaan sempurna, matanya dan telinganya. Dilahirkan unta tersebut dalam keadaan sempurna. Fata jadu hadihi, kemudian sengaja, sebagian untamu kamu potong telinganya. Fata ku sorma, dan kamu katakan unta ini sorma, emaktul udun. Kemudian kata Imam Ahmad, Sufyan ibn Uyainah berkata dengan perkataan yang beliau pahami, watakul bahiratullah, dan kamu katakan dengan sebut bahiratullah. Nah, ini adalah di antara istilah orang jahiliyah yang persembahkan sebagian hewan mereka dan melakukan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya bahirah. Di antara mana bahirah yang disebutkan, kalau ada unta betina sudah melahirkan 5 keturunan, nanti setelah itu dibiarkan. Mereka potong telinganya kemudian dibiarkan, tidak diganggu, tidak diganggu, tidak ditunggangi dan tidak diganggu, dibiarkan. Dan Nabi ingat dan sebut kepada Malik bin Nablah, katanya kamu punya unta, unta-unta yang kamu miliki tersebut lahir dalam keadaan sempurna, matanya sempurna, telinganya sempurna. Kemudian kamu sengaja potong telinga tersebut dan kamu katakan ini sorma, ini bahiratullah, ini unta yang sudah merdeka dan menganggap itu adalah ibadah yang agung yang mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian Allah tidak pernah mensyirikkan. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Istilah tersebut tidak ada dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, fasa'idullahu asyad wa musa'u ahad. Walau sya'an ya'tiyaka biasarna ataka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'idullahi asyad. Sebenarnya riwayat, fayadullahi asyad. Tangan Allah lebih kuat. Fasa'idullahi tangan Allah lebih kuat. Dan Musa Allah lebih tajam. Musa itu silat. Walau sya'an ya'tiyaka biasarna ataka. Sebenarnya Allah menghendaki orang tersebut lahir dalam keadaan maktul udun, udunnya putus atau terpotong, Allah mampu melakukannya. Tapi Allah lahirkan orang tersebut dalam keadaan sempurna. Dan kalian sendiri yang mencacati onta-onta tersebut dan melakukan suatu ibadah. Pengingkaran Nabi kepada Malik bin Abdullah al-Asja'i atau orang-orang yang melakukan amalan seperti itu. Kemudian Nabi bertanya, ila matad'u? Atau Malik bin Abdullah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ila matad'u? Apa yang kau dakwahkan? Qala ila Allahi wa ila rahim. Maka dia mengatakan, ad'u ila Allah wa ila rahim. Ad'u ila ibadatillah wa ila salati rahim. Aku menyeru agar kamu beriman kepada Allah dan beribadah kepadanya. Dan menyeru untuk menyambung tali silaturahim. Qultu. Kemudian Malik bin Abdullah bertanya lagi kepada Nabi SAW. Yatini rajul min bani ammi fa ahlifu alla uti. Tuma uti. Katanya terkadang datang atau pernah datang kepadaku seseorang dari karib kerabatku. Bani ammi, anak-anak pamanku. Sepupu-sepupuku. Sini tadi Nabi mengatakan, aku menyeru ilallah wa ila rahim. Untuk beriman kepada Allah dan menyambung tali silaturahim. Kemudian Nabi ketika mendengar, atau Malik bin Abdullah ketika mendengar di antara dakwah Nabi adalah silaturahim, beliau bertanya, katanya pernah datang kepadaku, ar-rajul min bani ammi, salah seorang dari putra pamanku, dari karib kerabatnya yang harus disambung. Fahli pu'alla uti. Tadinya aku sudah bersumpah untuk tidak memberi pemberian kepada putra paman tersebut. Tuma uti. Kemudian aku beri setelah itu. Telah melanggar sumpahnya. Fakal makanan mengatakan, fakal fir'an yang ini. Wa atilladhi huwa khair. Bayar kafarah sumpahmu dan lakukan yang terbaik. Maksudnya sekarang sudah bersumpah untuk tidak memberi, tidak membantu karib kerabat, maka bantulah. Adapun sumpahmu, maka bayarlah kafarah sumpah tersebut. Kemudian Nabi berkata, "Ara'aita law kana laka 'abdan, ahaduma yuti'uka wa la yakhunuk wa la yakdhibuk, wal akhar yakhunuka wa yakdhibuk." Kemudian Nabi menjelaskan lagi masalah at-tauhid. Kata Nabi kepada Malik bin Abdullah, "Bagaimana menurut pendapatmu kalau ada dua hamba sahaya?" Yang satu yuti'uk. Kamu punya dua hamba sahaya, yang satu selalu mentaatimu. Wala yakhunuk, dan tidak pernah mengkhianatimu. Wala yakdhibuk, dan tidak pernah berkata dusta kepadamu. Selalu taat, tidak pernah berkhianat, dan jujur. Wal akhar yakhunuka wa yakdhibuk. Dan hamba satunya, yang satunya kamu miliki, itu sifatnya yakhunuka wa yakdhibuk. Dia selalu berkhianat, dan berkata dusta terhadapmu. Qala qultu la balil ladzi la yakhununi wa la yakdhibuni wa yasduquni alhadits ahabbu ilayya. Maknanya, mana yang lebih kamu cintai, kata Nabi, apakah yang pertama atau yang kedua? Maka kata Malik bin Abdullah, katanya bahkan yang tidak pernah mengkhianatiku dan tidak berkata dusta kepadaku dan selalu berkata jujur kepadaku, yang lebih aku cintai. Kali ini sifat yang mulia. Ta'ala makanya mengatakan, kadakum antum inda rabbikum azza wajal. Begitu pula kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dua hamba, ada dua manusia, yang satu senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dan jujur ikhlas dan beribadah kepadanya, dan yang satunya lagi dia tidak pernah taat, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya yang pertama yang Allah cintai. Nabi mendorong agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hamba yang jujur, ikhlas, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hamba yang dicintai. Sebagaimana yang sebaliknya, yang tidak pernah taat dan durhaka kepada Allah adalah hamba yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah yang sangat besar. Yaitu yang berkaitan dengan memperlihatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau banyak menyebutnya. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, maka syukuri nikmat tersebut dengan hati kita dan juga dengan lisan kita dan juga dengan perbuatan kita. Sampai dalam masalah mal, dalam masalah harta, seperti yang disebutkan dalam hadis Malik bin Nabah radhiyallahu anhu ini. Ketika seorang diberi kelapa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tampakkan nikmat tersebut, bukan dalam rangka sombong, tidak ingin nampak atau menampakkan bahwasanya dia lebih darinya, tapi dalam rangka memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukurnya. Nabi menegur Malik bin Nablah ketika dia memiliki harta yang lapang, kemudian penampilannya seperti itu, rambutnya kusut dan semuanya tidak dan bukan tidak baik, maka Nabi tegur Malik bin Nablah radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah idza an'ama ni'matan 'abd ahabba an tur 'alaihi." Allah kalau memberi kenikmatan kepada seorang hamba, Allah senang kalau melihat asar kenikmatan tersebut. Dan juga dalam hadis ini kita pun bisa mengambil faedah yang lainnya tentang kejelekan syirik, kesyirikan dan juga ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perkara yang buruk. Dan juga kejelekan al-bid'ah fi dinillahi azza wajalla, membuat perkara-perkara yang baru dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-bahirah, di antaranya perkara yang baru dalam agama yang dibuat-buat orang-orang jahiliyah, membuat suatu bentuk ibadah sendiri yang tidak pernah disyariatkan. Seperti tadi, kalau unta sudah melahirkan 5 keturunan, habis itu dimerdekakan, dipotong telinganya, kemudian tidak boleh diganggu, tidak ditunggangi, tidak boleh diambil susunya, dan dibiarkan. Dan menjadi suatu ibadah. Dalam keadaan ibadah, seperti sudah kita kata bersama, itu tauqifiyah. Ibadah itu ketentuannya, syariatnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, bukan dibuat sendiri. Dan juga tentang keburukan kesyirikan dan juga durhaka dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi berikan perumpamaan seperti hamba yang tidak pernah taat, bahkan senantiasa mengkhianati dan mendustakannya atau berkata dusta terhadapnya. Tentunya yang seperti ini, kalau kita punya budak, punya hamba sahaya, bahkan mungkin punya pembantu, bahkan punya teman yang sifat seperti itu, pasti kita benci. Pasti kita benci orang yang sifat yang buruk tersebut. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hambanya, yang memberikan karunia rezeki kepada hambanya, kemudian hambanya melakukan tersebut, tentunya Allah akan memurkainya. Allah akan memurkainya. Dan saya juga berbu masal, memberikan perumpamaan untuk mudah dipahami. Bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang baik dan terpuji dan bisa dipahami oleh akal kita dengan perumpamaan tadi. Perumpamaan dua orang budak yang dimiliki oleh seseorang, yang satu taat, yang satu tidak taat, yang satu jujur, yang satu pengkhianat. Maka yang jujur, yang taat, yang akan dicintai oleh tuannya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba-Nya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.